إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-35, yaitu bab termasuk keimanan kepada Allah, bersabar terhadap seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita selesaikan babnya. Maka pada malam ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab as-sadis was-salasun, bab yang ke-36. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu ma jaa fi riya, bab tentang riya, bab tentang riya. Maksudnya di sini bab yang menjelaskan tentang bahaya riya, ancaman riya, dan riya adalah merupakan syirik yang membatalkan amalan. Baik. Maka pada bab ini penulis akan membawakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman pada orang yang melakukan riya dan bahayanya. Baik. Apa itu riya? Ya, riya itu sudah menjadi bahasa Indonesia dan insyaallah sudah maklum, sudah mafhum maknanya. Taib. Para ulama menjelaskan riya itu adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasilaha fayahmadu sahibaha. Ini keterangan dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, riya adalah izharul ibadah, menampakkan sebuah ibadah. Tujuannya apa? Dia menampakkan sebuah ibadah liqasdi ru'yatin nasilaha. Tujuannya agar manusia melihat ibadah yang dia lakukan. Supaya manusia melihat ibadah yang dia lakukan. Maka dia sengaja tampakkan. Tujuannya apa? Sengaja memperlihatkan agar supaya manusia melihatnya. Fayahmadu, yang akhirnya mereka pun memuji dia. Ya, tujuannya supaya manusia melihat ibadah yang dia lakukan sehingga mereka pun memuji dia. Itulah yang dimaksud dengan riya. Baik. Kalau orang kita bilang pamer ya. Pamer ibadah untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Itulah riya. Baik. Ya, definisi para ulama tentang riya itu kurang lebih sama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jelas ya? Apa tadi? Menampakkan sebuah ibadah. Tujuannya apa? Supaya dilihat oleh orang. Tujuannya itu supaya orang melihat kemudian memuji. Baik. Bedakan dengan orang yang sengaja menampakkan ibadahnya supaya dilihat oleh orang untuk ditiru. Itu bukan riya. Paham ya? Ya. Jadi riya itu adalah sengaja dia perlihatkan ibadahnya, dia tidak sembunyikan, sengaja diperlihatkan supaya orang melihat. Tujuannya apa? Tujuannya pujian, sanjungan manusia. Itulah riya. Tetapi kalau ada orang sengaja memperlihatkan ibadahnya, sengaja memperlihatkan sedekahnya, tujuannya apa? Tujuannya untuk diikuti, supaya dicontoh. Ini riya atau tidak? Hah? Riya atau tidak? Bukan riya. Terpuji atau tercela? Terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fani'imma hiya. Jika engkau memperlihatkan sedekahmu, memamerkan, memperlihatkan sedekahmu, maka itu sebaik-baik sedekah. Bagus. Ya. Tetapi tujuannya di sini memperlihatkan bukan untuk pujian ya, tetapi dalam rangka untuk diikuti seperti yang pernah kita terangkan pada pelajaran fikih ya. Dia memulai bersedekah supaya apa? Supaya diikuti oleh manusia. Ya, ini bukan riya. Ini adalah sunnah hasanah. Memberi contoh yang baik supaya diikuti, ini bagus, justru dapat pahala dia. Baik. Adapun kalau dia menampakkan untuk mendapatkan pujian, itulah riya. Kata Allah tadi, in tubdu sadaqati fa ni'imma hi. Kalau kalian menampakkan sedekahnya dengan tujuan untuk ditiru, diikuti, maka itu bagus. Wa in tukhfuha. Tetapi jika kalian menyembunyikan, Jika kalian sembunyikan, tidak memperlihatkan sedekah kalian, ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan engkau langsung memberikan kepada fukara, langsung kamu berikan tanpa ada pengumuman, tanpa ada pemberitahuan, disembunyikan. Apa kata Allah? Fahuwa khairul lakum, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik, lebih besar pahalanya. Iya. Makanya di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala, adalah kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi sadaqah, adalah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan, dia tidak perlihatkan. Hatta saking tersembunyinya amalannya, sampai-sampai hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking tersembunyinya dia memberi, tidak mau sekali dilihat. Sampai-sampai apa? Tangan kirinya tidak tahu, oh ternyata tangan kanan sudah bersedekah. Padahal ini berdekatan ini. Ya kan? Luar biasa dia, bagaimana dia sembunyikan itu amalnya. Maka balasannya apa? Termasuk orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya sinar matahari di hari kiamat. Tayyib, ikhwana fid din azzaqakumullah. Ya, jadi riya itu adalah menampakkan sebuah amalan supaya dilihat dan diberikan pujian. Itulah riya. Ikhwana fid din rahimani Allahu wa iyyakum. Riya di dalam beramal adalah syirik. Jelas syirik. Sudah pasti syirik. Riya itu hukumnya syirik. Ya. Makanya penulis memasukkan pembahasan riya pada kitab tauhid. Kenapa? Sebab riya itu adalah amalan yang merusak tauhid. Dia adalah amalan yang mencacati tauhid. Dia adalah perbuatan syirik. Iya. Dan syirik itu berbahaya. Sudah lewat di awal-awal kitab firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak ampuni. Siapa yang meninggal dalam keadaan pernah berbuat syirik di dunia dan tidak bertaubat dari kesyirikan itu, di hari kiamat dosa itu tidak ada ampunan. Adapun dosa lain yang dia belum sempat taubat di dunia, dosa lain selain syirik, wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha, Allah bisa mengampuninya kalau Allah mau. Ada harapan mendapat ampunan dari Allah kalau bukan syirik. Tapi kapan dia melakukan kesyirikan di dunia dan tidak bertaubat sebelum meninggal, maka syirik itu menjadi malapetaka pada hari kiamat. Tidak ada ampunan dari Allah. Dan syirik yang dimaksud dalam ayat syirik apa? Syirik besar dan syirik kecil menurut pendapat sebagian ulama. Ikhwana fid din, dan riya termasuk syirik. Riya ini termasuk syirik, bahaya. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Syirik apakah riya itu? Yang jelas syirik. Kalau kita mengatakan syirik, oh bahaya itu. Lebih besar dosanya daripada riba. Itu syirik. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil, kalau dia adalah syirik, maka dosanya lebih besar daripada dosa-dosa lain berdasarkan kesepakatan ulama. Bahaya. Baik. Riya ini, apakah dia syirik besar atau syirik kecil? Kalau syirik, ya jelas, sepakat ulama. Kenapa? Sebab Nabi sendiri pernah bilang bahwa syirik itu riya. Riya itu syirik. Ya. Taib. Ikhwana fiddin azzakumullah. Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarahnya, war-riya'u ala qismain. Riya itu ada dua jenis. Ada dua macam. Terbagi dua. Yang pertama kata beliau syirkun akbar. Syirik besar. Jadi riya itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tetapi pasti syirik. Cuma apakah dia syirik besar atau syirik kecil? Ada dua. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ketika disebutkan cuma dua saja, syirik besar, syirik kecil, ya berbahaya itu. Sebab berputar di sekitar syirik. Kapan dia menjadi syirik besar? Kata beliau, idza kana qasdul insani bi jami'i a'malihi mura'atan nas atau mura'atin nas wa la yaqsudu wajhallahi abada wa innama yaqsudu al-'aysha ma'al muslimin wa hukna damihi wa hifdha malihi. Kata beliau, syirik besar jika tujuan manusia pada seluruh amalannya, pada semua amalannya, tujuannya apa? Tujuannya untuk dilihat oleh orang. Jelas? Semua amalnya, apapun yang dia lakukan, pasti riya. Dia sholat riya, dia bersedekah riya, dia apapun, semua amalnya itu riya. Wala yaqsudu, dia tidak pernah memaksudkan wajah Allah selama-lamanya. Tidak pernah dia memaksudkan wajah Allah ketika beramal selama-lamanya. Pokoknya semua amalnya riya. Tidak pernah dia beramal karena Allah satu kali pun. Jelas? Wa innama yaqsudul 'aysha ma'al muslimin. Ya. Ketika dia beramal, apa yang dia maksudkan? Dia memaksudkan dengan amalan yang dia lakukan supaya bisa hidup bersama dengan kaum muslimin. Ya, kemudian dia melakukan amal itu maksudnya apa? Maksudnya supaya darahnya terjaga, supaya tidak ditumpahkan darahnya, supaya terjaga hartanya. Jelas? Maka riya yang seperti ini, inilah riyanya orang-orang munafik. Ini yang syirik besar, yaitu riyanya orang. Riyanya para munafikun. Ya. Itu syirik besar. Kenapa? Sebab orang-orang munafik, mereka tidak pernah beramal karena Allah. Tidak pernah. Semua amalnya itu hanya mau dilihat oleh orang. Semua. Apapun yang dia lakukan. Dia bersyahadat. Tujuannya apa? Karena Allah. Bukan karena Allah. Supaya dilihat. Oh, dia bersyahadat. Supaya apa? Supaya tidak diperangi. Supaya terjaga hartanya. Supaya terjaga darahnya. Supaya bisa dilindungi. Karena kalau dia tidak bersyahadat, diperangi oleh Rasulullah. Maka dia bersyahadat. Apa karena Allah? Bukan. Tapi supaya dilihat. Orang munafik, sholat? Sholat. Bahkan mereka bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Bikin masjid mereka. Masya Allah. Sholat. Kalau bersama dengan kaum muslimin, nahnu ma'akum. Kami bersama kalian, kami membela kalian dan seterusnya. Luar biasa. Ya? Akhlaknya luar biasa. Tujuannya apa? Pujian, sanjungan manusia, oh, bagus dia. Itu orang munafik. Mereka tidak pernah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka orang-orang munafik, kalau mereka berdiri melaksanakan salat, maka mereka melaksanakannya dalam keadaan malas. Itu orang munafik. Malas. Malas sholat. Kenapa malas sholat? Sebab mereka memang sholat tidak pernah karena Allah. Sehingga untuk sholat itu berat. Kenapa? Bukan karena Allah sholatnya. Tidak pernah karena Allah. Selalu pujian manusia saja. Selalu melihat manusia saja. Yura'unan nas, ketika mereka sholat malas dan mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, ria. Itu orang munafik. Ya. Ini yang syirik besar, ikhwas kalian. Kapan menjadi syirik besar? Kalau semua amalan yang dia kerjakan semuanya ria. Setiap beramal ria, apapun amal yang dia lakukan menunggu dilihat oleh orang. Mau bersedekah, tunggu dulu. Kalau sudah banyak orang baru saya keluarkan dompet. Kalau tidak ada, tidak dikeluarkan. Tunggu dulu. Dia mau sholat, ria. Mau haji, ria. Mau umrah, ria. Semua amalnya ria. Tidak ada karena Allah. Maka dia adalah orang yang melakukan syirik besar. Ya. Dan orang yang seperti ini, di mana tempatnya? Fiddarkil asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling bawah. Berapa dalamnya neraka? Disitulah ditempatkan paling bawahnya. Semakin bawah semakin pedih. Semakin di atas semakin ringan. Ringannya bagaimana? Yang paling ringannya seperti Abu Talib, pamannya Nabi, diletakkan bara api di kedua telapak kakinya mendidih otaknya. Naudzubillah. Itu yang paling ringan, yang paling atasnya itu. Ini orang munafik paling bawah. Paling bawah, semakin bawah semakin mengerikan. Sebagaimana surga semakin atas semakin nikmat. Iya. Orang-orang munafik karena mereka tidak pernah beramal karena Allah, maka Allah berikan balasan yang sangat luar biasa mengerikannya di bawah mereka. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, syirik asghar, syirik kecil. Riya dalam bentuk syirik kecil. Wa yakunu fi ba'dil a'mal. Ah, kalau syirik kecil ini riaknya pada sebagian amalan. Ayyakun al-amalu fihi qasdun lillah wa fihi qasdun li ghairillah, yaitu dia beramal tujuannya karena Allah, tetapi di waktu yang lain tujuannya bukan karena Allah. Jelas? Ketika dia sholat, sholatnya karena Allah, tapi di waktu lain sholatnya bukan karena Allah. Jadi kadang karena Allah, kadang bukan karena Allah, kadang ikhlas, kadang riya. Nah, ketika dia riya, ketika dia ikhlas, alhamdulillah. Ketika dia riya, maka di saat dia riya, di situ dah dia jatuh dalam syirik, syirik kecil. Dan inilah keadaan kebanyakan kita. Bukan orang munafik ya, orang beriman, tetapi telah ada sifat nifak pada diri kita. Ya, ini bahaya. Dan qalla man yaslam, sedikit yang selamat, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan kebanyakan kita. Kadang di satu amalan alhamdulillah ikhlas, tapi di amalan lain riya. Nah, ketika kita riya pada sebuah amalan, maka di saat itu kita telah terjatuh dalam kesyirikan. Jatuh kita dalam syirik. Walaupun syiriknya syirik, syirik kecil. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan syirik kecil itu berbahaya. Berbahaya. Makanya Nabi pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, dosa yang paling aku takutkan menimpa kalian, mengenai kalian, adalah asyirkul asgar, syirik kecil ini. Ini yang paling aku takutkan, wahai sahabatku, kata Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasuila annahu, Nabi ditanya, contohnya seperti apa? Seperti apa yang mana itu syirik kecil? Faqala, Nabi menjawab, ar-riya, riya. Dan riya yang dimaksud di sini bukan riyanya orang munafik. Kadang riya, kadang tidak. Ketika dia riya, maka dia telah melakukan syirik, syirik kecil. Ya dzumbillah. Sudah bisa dibedakan kapan syirik besar, kapan syirik kecil. Jadi kita ini selamat dari syirik besar, tapi tidak selamat dari syirik kecil. Dan syirik kecil ada beberapa jenis. Contoh ada beberapa, nanti akan disebutkan. Tetapi dari semua syirik kecil, sedikit sekali manusia yang selamat dari jenis ini. Bagaimana tidak? Nabi mengibaratkan dia seperti akhfa min dabibin namal. Syirik dalam bentuk riya ini, dia lebih halus daripada bunyi langkah kaki semut. Mengerikan. Ketika antum melihat semut melangkah, antum letakkan di dekatnya mikrofon, terdengar bunyi langkah kakinya? Tidak ada yang terdengar. Mengerikan. Artinya apa ikhlas kalian? Setiap orang sangat mungkin terjangkiti penyakit riya. Sebab apa? Tidak terasa. Seperti langkah kaki semut, terasa tidak? Tidak terasa. Ya, barakallahu fiik. Taib. Azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan masalah riya. Kata beliau, wa qawlillahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin waktu itu, dan juga setiap musyrik yang datang setelah itu, sampaikan, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini tidak lain kecuali manusia. Saya ini tidak lain kecuali manusia. Bashar. Mithlukum. Seperti kalian. Nabi kuatkan, pertama Nabi mengatakan, saya ini tidak lain kecuali hanya manusia. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan saya seperti manusia, saya ini tidak lain kecuali manusia, bisa jadi orang akan beranggapan ya manusia tapi bukan manusia sembarang. Maka Nabi mengatakan mislukum, seperti kalian. Bagaimana kita? Makan? Iya, butuh makan. Nabi juga butuh makan. Butuh minum? Iya. Nabi juga butuh minum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, saya manusia, bukan manusia yang bikinan orang-orang kafir. Robot lah, apalah, dan seterusnya kan. Seperti kalian, mislukum, seperti kalian. Maksudnya apa seperti kalian? Ya, tidak ada bedanya saya dengan kalian. Kalau kalian butuh makan, saya juga butuh makan. Kalau kalian butuh minum, saya juga. Kalau kalian sakit, saya juga sakit. Kalau kalian tertimpa bahaya, bisa terkena bahaya, saya juga bisa terkena bahaya seperti kalian. Kalau kalian butuh kepada Allah, saya pun butuh kepada Allah seperti kalian. Iya, masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini sebagai bantahan kepada mereka yang gulu kepada Rasulullah yang berlebih-lebihan di dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memposisikan Nabi bukan seperti manusia biasa. Nabi diposisikan seperti Tuhan. Maka Nabi terangkan, saya ini adalah manusia seperti kalian, yang butuh juga kepada Allah. Yang kalau saya sakit, saya juga berdoa kepada Allah supaya saya disembuhkan oleh Allah. Ya, saya juga bisa kena bahaya, saya juga bisa kena, dan seterusnya. Seperti kalian. Ya, maka ini bantahan kepada mereka yang gulu kepada Rasulullah. Ya, yang sampai mengatakan apa? Abdukal miskin. Ha. Dalam barazani. Tidak lagi memposisikan Nabi seperti manusia, tapi sudah memposisikan Rasulullah seperti Allah, dia sebagai hambanya. Keluarlah bait-bait syairnya yang syirik. Hah? Anta lir rusli khitam. Anta lil maula syakur. Dalam barazani kan ada. Anta lir rusli khitam. Engkau wahai Rasul adalah penutup para nabi. Anta lil maula syakur. Engkau wahai Rasul adalah maula pimpinan. Pimpinannya manusia yang bersyukur. Abdukal miskin. Hambamu yang miskin ini. Siapa yang bilang begitu? Yang baca barasanji itu. Abdukal miskin. Hambamu yang miskin ini. Yarju fadlaka al-jammal ghafir. Berharap keutamaanmu yang sangat banyak. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Saya ini manusia biasa seperti kalian, kata Nabi. Mereka bilang apa? Hamba, hamba, saya hambamu. Iya. Maka Allah katakan, sampaikan kepada mereka itu seperti kalian. Kalau kalian berharap keutamaan, saya pun berharap keutamaan. Iya. Seperti kalian. Kalau kalian tidak tahu perkara gaib, perkara yang terjadi di masa datang, saya juga kan begitu. Karena saya manusia seperti kalian. Apakah ada di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi sebentar di luar? Tidak ada yang tahu. Nabi juga begitu. Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi dua hari berikutnya. Kecuali harus dapat wahyu. Tapi kalau bukan wahyu dari Allah, Nabi tidak tahu. Makanya Nabi, ya, ketika terjadi perang Uhud, Nabi keluar. Sampai di peperangan Nabi terluka. Patah giginya Rasulullah, luka wajahnya berdarah. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya saya tahu perkara gaib yang akan datang, lastakthartu minal khair, maka saya akan banyak berbuat kebaikan. Wa ma massaniya su, dan saya tidak akan mungkin terkena kejelekan. Tidak mungkin. Kenapa? Saya tahu besok saya akan begini. Seandainya saya tahu perkara gaib, maka saya tidak akan pergi ke Taif. Kan begitu. Kalau saya tahu besok kalau saya ke Taif, saya pasti ditolak, saya akan dilempari batu-batu. Untuk apa saya ke sana? Tapi Nabi kan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kenapa? Nabi hanya manusia biasa. Nabi tidak tahu perkara gaib. Kalau ada perkara yang akan datang yang Nabi sampaikan, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Sebab Nabi manusia biasa. Maka sungguh keterlaluan Al-Busiri. Ya. Al-Busiri, kalau tadi Al-Barzanji, ini Al-Busiri. Ya. Nomor satu dia daripada Al-Barzanji. Ya, Al-Busiri ini dianggap ulama padahal dia bukan ulama. Ya. Al-Busiri pun membuat syair. Syairnya bagus kan? Dipuji, ya bukan isinya ya. Susunan bahasanya indah. Susunan bahasanya, gaya-gaya bahasanya bagus. Ya. Tetapi isinya bala. Dari awal sampai terakhir. Ya. Di antara isinya apa? Bagaimana dia menyikapi Rasulullah? Ya, dia berkata, "Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha." Sesungguhnya di antara pemberianmu, di antara pemberianmu wahai Muhammad, judik apa? Adalah dunia dan akhirat. Itu pemberian kamu itu. Mana Allah kalau begitu? Wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalami, dan di antara ilmu, di antara ilmumu, di antara ilmu yang kamu tahu adalah ilmu yang ada di lauhul mahfud. Di lauhul mahfud itu kan semua yang akan terjadi kan, takdir apa dan seterusnya, apa yang dan seterusnya. Apa kata Al-Busiri? Nabi tahu apa semua yang ada di lauhul mahfud. Nabi tahu semua. Dari mana? Subhanallah. Ya. Ini kesyirikan luar biasa, kekafiran yang luar biasa. Makanya Al-Imam Syaukani rahimahullah, salah seorang ulama Yaman, ya bukan ulama sekarang, ulama dulu ya, Al-Imam Syaukani, ketika menyebutkan ini baik-baik syair, di akhirnya beliau berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa maknanya kalau orang baca "Inna lillahi"? Artinya dapat musibah itu, musibah besar itu. Beliau tidak sanggup berkata-kata apa-apa kecuali apa? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mana Allah? Sudah. Mana Allah? Ya, tidak lagi diposisikan Rasulullah seperti manusia biasa. Seperti kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, "Qul, wahai Muhammad, sampaikan, katakan kepada mereka, musyrikin dulu dan musyrikin yang datang setelahnya yang lebih parah daripada musyrikin dulu. Innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah manusia mislukum, seperti kalian." Sama. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya adalah yuha ilayya, itu yang membedakan. Saya manusia seperti kalian, tetapi saya diberi wahyu. Itu saja bedanya. Saya diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada kalian. Itu saja bedanya. Saya hanya diamanahi oleh Allah untuk menjadi perantara antara Allah dengan kalian. Saya perantaranya Allah. saya wasitah, saya perantara. Kalau begitu boleh jadi perantara, cari perantara. Hah? Boleh? Hah, saya sudah terangkan dulu, ada wasitah yang harus diimani, ada wasitah yang kalau dia tidak imani, kafir dia. Sudah kan? Ada dulu pernah sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini wasitah yang dimaksud perantara di sini adalah perantara wahyu kan, menyampaikan wahyu Allah, ini tidak masalah. Tapi yang syirik, yang kafir itu kalau perantaranya apa? Dalam bentuk apa? Tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Ah, itu yang syirik. Baik. Ikhwan fi din azakumullah. Bedanya aku dengan kalian, kata Rasulullah, saya diberi wahyu oleh Allah. Yuha ilayya. Diberikan wahyu kepadaku. Ya. Maka ketika ada berita-berita yang akan datang, itulah wahyu dari Allah. Itu wahyu. Bukan Nabi tahu perkara gaib, tapi diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa nanti akan terjadi begini. Berita dari Allah. Kalau bukan dari Allah, Nabi tidak tahu. Ya. Yuha ila. Nah, di antara wahyunya Allah adalah wahyu Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia, dan ini adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang paling hebat. Maka disebutkan dalam ayat yuha ilayya, apa wahyunya Allah diantaranya, dan ini yang paling mendasar, wahyu yang paling penting adalah annama ilahukum ilahun wahid. Wahyunya Allah adalah yang harus saya sampaikan kepada kalian wahai musyrikun. Innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya sembahan kalian hanya satu. Itu wahyu Allah. Sembahan kalian hanya satu saja. Tidak ada dua. Tidak ada tiga. Satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya menyembah kepada Allah, kalau begitu maksud kita menyembah harus hanya tertuju kepada Allah. Ini wahyu. Ya. Murnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah wahyu. Ya. Jangan campuri dengan riya ibadah kalian. Maka di antara wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada umat manusia adalah innama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya sembahan kalian hanya satu, yaitu Allah. Kalau begitu murnikan ibadah kalian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan campuri ibadah kalian dengan riya. Murnikan hanya untuk Allah. Kemudian, faman kana yarju. Maka barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarju, yang berharap. Liqa'a Rabbi, berjumpa dengan Tuhannya di hari kiamat. Siapa yang berharap, punya harapan untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat? Setelah Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Muhammad agar disampaikan kepada umatnya, ya, supaya mereka memurnikan ibadahnya. Setelah itu Allah memberikan motivasi. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, ya, dan setiap dari kita berharap untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti manusia akan bertemu, tidak mungkin tidak, semua manusia akan bertemu. Tetapi pertemuan yang dimaksud di sini pertemuan khusus, Sebab al-liqa ada dua macam. Kata Syekh Ibn Uthaymin, pertemuan manusia dengan Allah ada dua jenis. Ada pertemuan umum, artinya semua manusia pasti bertemu dengan Allah di hari kiamat. Sebab akan dihisap satu-satu, tidak maju. Kamu fulan, maju. Majulah fulan. Semua diperiksa satu-satu pengadilan. Dan dua kakinya tidak akan bergeser dari hadapan Allah sampai apa? Sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Semua manusia akan mengalami itu. Akan bertemu dengan Allah. Tapi ini pertemuan umum, semua. Tapi yang dimaksud dalam ayat adalah liqa'ul khas, pertemuan khusus. Pertemuan khusus yang dimaksud adalah apa? Pertemuan yang apa? Pertemuan yang menyebabkan sang hamba tersebut mendapatkan kenikmatan. Ini yang dimaksud ayat. Pertemuan khusus, dan ini hanya terjadi pada orang yang memenuhi syaratnya ayat. Ada syaratnya di sini. Makanya Allah sebutkan, siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Pertemuan apa yang dimaksud? Pertemuan mendapatkan nikmat. Dan di antara nikmat yang dia dapatkan ketika bertemu dengan Allah adalah melihat wajah Allah. Allah memperlihatkan wajahnya. Dan inilah nikmat yang luar biasa. Tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat ini. Inilah yang dimaksud pertemuan khusus, yaitu seorang hamba mendapatkan, diberikan pahala oleh Allah, kemudian hamba tersebut diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Dan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Melihat wajah Allah. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, kata Nabi. Ketika penduduk syurga telah masuk ke dalam syurga. Sudah masuk. Kemudian mereka telah merasakan nikmat demi nikmat di dalamnya. Ya. Semua sudah dirasakan. Nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, nikmatnya tempat tidur, nikmatnya sofa, nikmatnya bidadari dan seterusnya, semua dia rasakan. Allah memanggil dia, "Ya fulan, aturiduna an azidakum?" Maukah aku tambahkan nikmat kepadamu? Masyaallah. Mau tambah nikmat? Si fulan ini yang masuk surga, semoga kita orangnya itu. Amin. Si fulan ini dia berkata, "Ya Allah, alam tudkhilnal jannah wa tubaiduna minan nar?" Ya Allah, bukankah engkau telah memberikan nikmat besar kepada kami? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau telah jauhkan kami dari neraka. Nikmat apa lagi sudah? Ini sudah nikmat yang paling luar biasa. Kami sudah dijauhkan dari neraka selama-lamanya, tidak akan mau menoleh lagi ke sana. Kami sudah merasakan nikmat dalam surga. Nikmat apa lagi ya Allah? Maka kemudian Allah fayakshiful hijab. Allah pun menyingkap tirai hijab. Allah menyingkap hijab yang selama ini yang menghalangi kita untuk bisa melihat Allah. Allah singkap itu. Allah buka. Ketika Allah buka, masya Allah, terlihatlah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyingkap hijab itu, kata Nabi, "Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim." Maka tidak ada sesuatu pun nikmat di syurga yang paling mereka senangi, yang paling mereka cintai, daripada nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, bagaimana tidak? Terlihat wajah pencipta kita. Nabi menyebutkan apa? Tidak ada satu nikmat yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat syurga yang paling luar biasa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan dibalas husna, dibalas kebaikan juga oleh Allah, itu syurga wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Itulah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua orang bisa melihat wajah Allah pada hari itu. Ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Na'udzubillah. Ada. Tidak bisa melihat wajah Allah. Maka mereka yang mengingkari adanya wajah Allah, dikhawatirkan mereka tidak bisa melihat wajahnya Allah. Ada orang mengingkari Allah tidak punya wajah. Kenapa? Sebab kalau kamu mengatakan Allah punya wajah, akan serupa dengan makhluk. Kalau begitu, tidak ada wajahnya Allah. Na'udzubillah. Sementara Nabi mengatakan apa? Fama utu syai'an habba ilaihim minal nadari ila Rabbi. Wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram. Allah punya wajah. Cuma wajahnya Allah tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya. Laisa kamitslihi syai. Maka siapa yang mengingkari wajahnya Allah, dia khawatirkan dia tidak akan melihat wajah Allah. Kenapa? Kamu tidak beriman. Kamu kan tidak beriman. Ketika dia berkata, saya mau lihat wajahnya Allah. Bukankah di dunia kamu bila tidak ada wajahnya Allah, wajah yang mana kamu minta? Na'udzubillah. Yang mengingkari Allah punya tangan, ya, dari kalangan ahlul bidah. Ya, taib. Maka dalam ayat disebutkan, faman kana yarju, siapa yang berharap, dan setiap dari kita harus berharap. Maka siapa yang berharap, kepingin bertemu dengan Allah dan melihat wajahnya Allah, ada syarat yang disebutkan dalam ayat. Falyamal amalan saliha. Hendaklah dia beramal. Disuruh beramal. Itu syarat yang pertama, ya. Falyamal amalan saliha. Hendaklah dia beramal. Tapi amalnya harus amal soleh. Ya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua syarat di sini. Yang pertama, harus beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah ketika dia beribadah kepada Tuhannya dengan siapapun juga. Jelas? Ada berapa syarat? Ada dua. Untuk bertemu dengan Allah dan merasakan nikmat, dapat pahala, dapat surga, dapat wajah Allah, maka dua syaratnya. Beramal, tapi amalnya harus amal soleh. Yang kedua, harus bersih dari kesyirikan. Harus bersih. Tidak boleh ada syirik. Ya. Beramal soleh. Kapan amal itu dikatakan soleh? Amal itu dikatakan soleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan amal saleh. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Kalau ada orang sholat duhur 4 rakaat tetapi riya tidak ikhlas, apakah sholat itu disebut amal soleh? Bukan. Amal apa namanya? Amal apa? Amal salah. Bukan amal soleh, amal salah. Kan begitu? Salah amalnya. Baik. Kalau ada orang melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, masya Allah, ikhlas, amal soleh? Iya, amal soleh. Terpenuhi 2 syarat. Tapi kalau ada orang melaksanakan sholat duhur ikhlas karena Allah, tetapi 10 rakaat, amal soleh? Amal salah, amal bid'ah. Ya kan? Perhatikan ikhlas kalian. Amal soleh, amal itu dikatakan amal soleh harus terpenuhi 2 syarat. Dan syarat untuk bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang membawa kenikmatan harus beramal dengan amal soleh, ikhlas dan ittiba. Iya. Kalau ada orang ahli dzikir, masya Allah, boy luar biasa, ahli dzikir. Ya, kemana-mana bawa tasbih, kan gitu. Di lehernya ada tasbih, di tangannya ada tasbih, di mobilnya ada tasbih. Iya, namanya juga tasbih. Sampai namanya tasbih. Ya masya Allah, dikir. Nangis dia dikir. Nangis, masya Allah, bercucuran air mata. Tetapi cara berzikirnya seperti yang pernah kita bahas, berjamaah, satu suara, satu komando, ya kan? Seperti yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Pertanyaannya, itu amal soleh atau bukan? Bukan. Jadi jangan tertipu dengan lihat nanti dikatakan amal soleh kalau terpenuhi 2 syarat. Kalau 1 terpenuhi, 1 tidak, bukan amal soleh. Ikhlas tapi tidak mutaba'ah, bukan amal soleh. Mutaba'ah tapi tidak ikhlas, juga bukan amal soleh. Kapan amal soleh? Hatta takuna khalisan sawaba, sampai ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat untuk bertemu dengan Allah adalah falyamal amalan salihah, hendaklah beramal dengan amal saleh, wala yusyrik, dan ketika dia kerjakan itu amalan, jangan sekali-kali dia persekutukan Allah. Ibadah apapun dia lakukan, jangan dia persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapapun, ahada, siapapun. Jangan. Ya. Maka ibadah itu harus murni. Jangan berbuat syirik. Kalau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapatkan nikmat dan ridha Allah, jangan berbuat syirik. Ini syaratnya. Kerjakan amal sesuai tuntunan Nabi dan jangan berbuat syirik. Dan syirik yang dilarang dalam ayat yang merupakan syarat, wala yusyrik, mencakup dua syirik, syirik besar dan syirik kecil. Sebab ayat mengatakan wala yusyrik, jangan berbuat syirik. Ketika disebut jangan berbuat syirik, apakah hanya terbatas pada syirik besar? Tidak. Siapa yang membatasi syirik besar? Dalil. Karena ayat tidak membatasi. Ayat menyebut secara mutlak, umum. Jangan berbuat syirik, ai syirkan asgar wa akbar. Jangan. Harus selamat. Berat, ikhwan sekalian. Jangan berbuat syirik. Kalau syirik besar, alhamdulillah. Oke. Rata-rata selamat. Sebab sudah belajar kitab tauhid. Sudah tahu kekuburan itu boleh, tetapi ada aturannya. Sudah tahu bawa pisang ke waduk itu syirik. Sudah tahu semua itu. Sudah tahu pasang jimat-jimat itu syirik. Tahu semua, masya Allah. Tapi untuk selamat dari syirik yang kedua, tahu dia, tahu riya itu syirik, tapi bisakah selamat? Berat. Sementara syarat untuk bertemu dengan Allah harus selamat dari syirik kecil ini. Harus antum selamat. Ya, jangan berbuat syirik. Jangan persekutukan Allah dengan siapapun. Jangan mengharapkan pujian siapapun ketika antum ibadah. Siapapun. Apakah pujiannya mertua? Pujiannya teman, pujiannya istri, pujiannya, jangan. Jangan. Nanti beramal kalau dipuji. Kalau tidak dipuji, tidak mau beramal. Nanti mau haji, kalau titik-titik. Kalau tidak ada, tidak juga. Nanti mau berkurban, kalau tidak, tidak mau juga. Ya, jangan, kata Allah, jangan kamu persekutukan Allah pada ibadahmu ahada dengan siapapun juga. Siapapun dia, tidak boleh. Ikhwani fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan masalah riya. Maka pada ayat ini ternyata di antara wahyu yang Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah disuruh untuk menyampaikan adalah innama ilahukum ilahun wahid. Sembahanmu cuma satu. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ikhlaskan ibadahmu hanya untuk dia. Dan jika kamu ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, maka lakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi dan bersihkan dirimu dari kesyirikan apapun. Syirik besar dan syirik kecil. Bersihkan dirimu dari riya. Ya. Kapan antum selalu berlumuran dengan riya, maka terancam tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang munafik jelas. Kenapa? Sebab mereka tidak pernah ikhlas. Maka mereka kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun. Itu orang munafik. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka an rabbihim yawma idin, dari Tuhan mereka di hari kiamat, lamahjubun, terhijab. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab mereka amalannya semuanya riya. Ya. Kalau antum beramal, semua amal antum riya dipastikan. Seperti orang munafik. Tapi kalau kebanyakannya dikhawatirkan. Kalau kebanyakannya. Ya, barakallahu fikum. Ya, makanya menunjukkan kepada kita betapa bahaya itu riya. Karena menghalangi seseorang untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian lanjut sedikit. Lanjut atau sudah? Baik. Sudah dulu. Insyaallah ada dua hadis. Dua hadis ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Bagaimana hukumnya memasang stiker an-nasiha 88,2 yang terkadang niat melenceng dalam memasangnya untuk dilihat dan sebagainya? Beri pencerahannya Ustaz. Kalau antum paham tadi yang saya terangkan apa itu riya, ya sudah bisa dijawab. Antum pasang itu tujuannya apa? Kalau tujuannya supaya orang tahu, oh ada 88,2, bagus. Maka antum mandalla ala khair, antum dapat pahala. Mandalla ala khairin, kata Nabi, falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kebaikan, ditunjukkan ini orang yang selama ini hanya dengar radio dan dutan, ditunjukkan ini sebaiknya pindah channel 88,2. Ada apa di situ? Dengar maki. Lebih indah daripada dangdutan. Ketika dengar, oh iya, masya Allah. Semenjak itu saya tinggalkan sudah itu dangdutan. Beralih ke 88,2. Siapa menjawabnya? Antum. Apa kata Nabi? Siapa menunjukkan orang kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Hah? Mislu ajri fa'ili. Seperti pahala orang yang melakukan. Nanti yang tunjukkan ya, akhirnya orang itu berpindah channel dan dia masya Allah mengamalkan itu apa yang ada dalam rahasia. Ketika dia mengamalkan itu, antum juga dapat pahala. Karena antum yang menunjukkan, antum yang menjadi sebab. Nah, kalau ini tujuannya bagus. Tetapi kalau tujuannya lain, antum pasang itu seperti tadi, apa itu riya? Menampakkan sebuah amalan supaya dilihat. Tujuannya apa? Pujian. Wah, itu riya tuh. Nantu pasang. Hah. Tujuannya apa? Supaya kami ditahu bahwa kami ini adalah pencinta sunnah. Kami ini adalah komunitas an-nasiha. Itu kan riya. Nah, itu riya apa namanya? Supaya dipuji. Ya Tawah. Ya Tawah. Kemarin tawa begitu. Ya memang saya begini. Nah itu riya. Ya tawa itu anaknya anu. Kemarin itu saya lihat itu pemain musik. Sekarang kerjaannya pasang stiker terus. Jadi dilihat tujuannya apa dia nampakkan amalannya. Tujuannya apa? Dilihat kepada tujuan. Kalau tujuannya pujian, sanjungan, dan seterusnya, maka riya. Tapi kalau tujuannya dicontoh, diikuti, diamalkan, bagus. Dia namanya penunjuk kepada kebaikan. Dapat paham? Paham ya? Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya meninggalkan amalan karena takut dikatakan riya? Tidak boleh. Meninggalkan amalan karena takut dikatakan riya. Tidak usah mimpi sholat deh. Karena ada orang bilang-bilang ke tawah. Tidak usah mimpi pale. Takut riya saya. Jadi tidak usah sholat. Lebih bagus tidak bersolat. Kenapa? Nanti riya. Anda telah termakan oleh tipu daya syaitan. Jadi beramal. Ketika riya muncul, dilawan. Nah, baru dilawan. Nanti akan ada penjelasan. Bagaimana kalau muncul riya? Apa yang dilakukan? Apa membahayakan amalan atau tidak? Nanti ada penjelasannya. Tapi jangan pernah berprinsip seperti ini. Saya tinggalkan takut riya saya. Iya. Saya tidak mau berkurban deh. Takut riya. Ketawa sih itu. Ah, berhasil sebenarnya. Ya kan? Ya, beramal. Beramal. Ya. Bahkan kalau Anda riya waktu itu, tetap lanjutkan. Tetap lanjutkan. Dan berusaha untuk dilawan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kedepannya niat Anda diperbaiki oleh Allah. Para salaf berkata, salafus saleh berkata, talabunal ilma li ghairillah. Kami dulu belajar ilmu agama bukan karena Allah. Awalnya kami belajar bukan karena Allah. Tidak ada niat ikhlas. Fa'abal ilma illa lillah. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kami dalami ilmu, semakin kami belajar, semakin kami belajar, semakin pindah dari satu majelis ke majelis lain, ternyata ilmu itu tidak enggan ilmu itu dipelajari kecuali harus karena Allah. Hanya berjalan waktu, Allah rezekikan kepada mereka keikhlasan. Awalnya berat. Jatuh bangun orang. Kadang muncul, kadang tenggelam, kadang hilang, kadang muncul, kadang seterusnya. Tapi dia berusaha terus. Jangan berhenti. Jangan, lebih baik saya berhenti. Enggak begitu. Tetap lakukan sambil berusaha dan berdoa kepada. Nanti kita sebutkan ya, tapi bagaimana solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita terbebas dari riya. Baik. Ini yang kedua, seringkali ada was-was di hati bahwa saya riya, bagaimana cara menepisnya? Nanti ada penjelasan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah benar bahwa niat itu terletak di tiga tempat, di awal, di tengah, dan di akhir? Apa hukumnya jika tercokol riya di tengah-tengah amalan lalu kita meluruskan niat kembali setelah menyadarinya? Ya benar ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa memperbaiki niat, menjaga ikhlas itu dibutuhkan pada tiga waktu. Sebelum beramal, kemudian ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Ketika kita mau bersedekah, ya ada muncul. Nah, seterusnya. Ketika kita mau menuntut ilmu, ada muncul riya. Lawan. Berhasil di awalnya, masih ada pertengahannya. Syaitan itu tidak berhenti. Ya. Ketika awalnya masya Allah, saya ikhlas, bismillah ke masjid, ta'lim. Sampai di masjid, ada gangguan-gangguan ya, ada riya misalnya, ada apa dan seterusnya. Ya, itu butuh dilawan juga. Kemudian butuh juga menjaga keikhlasan setelah beramal. Setelah selesai beramal, karena muncul juga. Ya. Seperti bersedekah ya. Bersedekah itu paling gampang dimasuki riya. Luar biasa itu. Makanya banyak keutamaan sedekah itu menyebutkan tentang orang yang menyembunyikan. Karena memang riya itu paling gampang masuk pada pintu sedekah. Sebelum bersedekah harus menjaga, berjuang melawan riya. Ya kan begitu? Berat itu. Sebentar saya bawa ini sedekahku di hari Jumat. Saya tidak mau kalau buka hari Jumat. Kenapa? Sebab kalau hari Jumat diumumkan. Ya? Kalau buka hari Jumat Ada orang seperti itu. Setiap hari Jumat baru. Kalau tujuannya setiap hari Jumat karena hari mulia bagus. Tapi ini hari Jumat tujuannya apa? Ketika ada juga orang seperti itu. Saya perhatikan. Kalau MC-nya sudah naik membacakan sumbangan, dia berdiri juga bawa amplopnya. Setiap Jumat begitu. Kata imamnya, kalau MC-nya sudah naik, dia berdiri, baru berdiri. Padahal tadi dia duduk sampingnya. Harusnya kan dikasih begini. Dia tidak. Nanti MC-nya naik, baru dia juga berdiri bawa itu amplopnya. Di tengah-tengah banyak orang. Nah ini butuh ini. Berjuang harus melawan itu. Berat itu. Alhamdulillah lolos. Lolos dia. Tadi ketika MC-nya sebenarnya dia ini nih, disodorkan. Sembunyi-sembunyi. Tapi ditulis namanya. Situ. Dari Haji Anu, Blok Anu, ini dan seterusnya. Besarnya 100 ribu atau 200 ribu. Ketika, kan ikhlas ya, selamat dia di situ awalnya. Ketika diumumkan, sudah. Kan sudah kan? Sudah. Ketika diumumkan, disebut namanya. Disebut namanya. Wah, mulai dia, setan masuk. Masya Allah saya. Ya berat itu. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan menjaga keikhlasan itu pada tiga keadaan: sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Baik. Bagaimana kalau terjadi sebelum beramal atau awalnya ikhlas di pertengahan muncul? Nanti ada penjelasannya insyaallah taala. Nanti kita terangkan. Ya. Saya kira tiga, ternyata di samping lebih banyak. Bagaimana hukum tidak membaguskan atau memperindah bacaan Al-Quran ketika ada orang mendengar atau melihat? Nah, ini disebut oleh ulama dengan sum'ah. Jadi ada riya, ada sum'ah. Kalau riya mau dilihat, kalau sum'ah mau didengar. Ketika dia baca Al-Quran, ketika ada orang mendengarnya, wah diperbagus. Nah, apakah orang yang memperbagus bacaan Al-Qurannya ketika didengar oleh orang itu riya? Bisa riya, bisa tidak. Belum tentu. Sebab memperindah bacaan Al-Quran itu sunnah. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat yang sangat indah suaranya, Nabi ceritakan, kami tadi singgah mendengarkan. Kata Abu Musa, seandainya saya tahu saya akan perindah lagi. Nah, apakah Abu Musa waktu riya? Tidak. Jadi tergantung, itu kembali kepada niat. Niatmu apa memperindah? Kalau tujuannya untuk dipuji, riya. Tapi kalau tujuannya untuk mengamalkan sunnah, supaya orang ketika mendengar kebacaan saya tersentuh hatinya, bagus. Kan kembali kepada niat kan? Kembali kepada niat. Ada orang ketika didengar bacaan, dia perbagus. Supaya apa? Supaya orang di belakang itu betah sholat. Riya apa tidak? Bukan riya. Tapi ketika dia perbagus, tujuannya supaya dipuji bacaannya, barulah riya. Jelas? Baik. Ya. Jadi Jangan juga mengatakan hukum tidak membaguskan karena takut riya. Kalau antum bisa melawan itu tidak riya, baguskan. Karena sunnah hukumnya kan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, kata Nabi. Bukan golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya. Zainul Qur'an bi aswatikum, perindahlah Al-Qur'an dengan suaramu. Perindah Al-Quran kalau dibaca indah, maka perindah lagi dengan suaramu yang bagus. Ya, yang penting jangan takalluf, jangan berlebih-lebihan mencocokkan dengan irama Malaysia. Karena orang begitu ya. Baik. Tidak apa-apa kalau memang ya, hanya saja ulama as-salaf karena kekhawatiran mereka, takutan mereka. Ya, ketika mereka membaca Al-Quran, ada di antara mereka ketika datang orang langsung ditutup. Ya, ketika datang langsung ditutup supaya menepis prasangka-prasangka dan seterusnya. Ya, sebagian ulama salaf ada yang begitu. Ya, sebagian ulama salaf ketika di malam hari bangun sholat malam, ketika ada orang yang melihat langsung pura-pura tidur. Itu luar biasa bagaimana ulama salam menyembunyikan amalan mereka supaya mereka tidak mendapatkan pujian-pujian manusia. Taib. Ini tarbiyah terus ditanyakan. Berapa kali sudah ditanyakan ini? Taib. Salah tarbiyah. Ya. Sudah ada jawaban Ustaz Zulkarnain ya tentang masalah tarbiyah. Menceritakan amal soleh agar diikuti apa karya? Misal saya tadi taklim di sana, ustadznya bagus. Ya, kembali kepada tujuan antum. Menceritakan itu untuk apa? Kalau untuk mengundang orang, memanggil orang supaya ke sana, tidak apa-apa. Ya, kalau saya tadi taklim di sana. Nah, saya tadi taklim di sana. Tujuannya apa? Untuk pamer. Dia dari taklim. Memang toh kau bro. Memang kau rajin itu. Memang. Jadi tujuannya apa? Saya tadi taklim di sana, ustadznya bagus. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kepada bahwa dia lagi habis taklim lagi. Memang kau paling rajin, memang kau taklim. Kan? Besok datang lagi, saya dari sana lagi taklim. Nah, jadi kembali kepada niat. Tujuannya apa tadi? Makanya saya tadi definisikan riya itu apa? Saya kasih definisi supaya antum bisa hukumnya sendiri ini riya atau tidak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita rajin dikatai oleh orang? Rajinnya tahu wah. Nah, itulah tadi kan ini pujian ini. Nah, awalnya bagus, awalnya ikhlas. Ketika dia semakin aktif, dia sudah dipuji ya. Dan kan muncul riya kan? Nah, ini namanya riya di pertengahan beramal. Di awalnya ikhlas, di pertengahan dipuji. Ah, bagaimana kalau muncul di pertengahan tiba-tiba dikatakan rajinnya? Bagaimana caranya? Nah, nanti diterangkan. Yang jelasnya kalau ada orang yang memuji, taib. Kalau ulama as-salaf mengatakan, kalau ada orang yang memujimu, ambil pasir, suap di mulutnya. Itu ulama as-salaf. Karena dia itu tidak menolong kamu, membinasakan kamu. Nah, itulah fikihnya salaf. Kalau kita kan, wah masya Allah, lah puji kah itu. Karena ulama salaf, ya, justru menyuruh kalau ada orang yang memuji kamu, taburkan pasir di mukanya atau di mulutnya, sumbat mulutnya dengan pasir. Kenapa? Pada hakikatnya dia sudah membinasakan kamu dengan pujiannya. Ya, itulah bahaya riya. Kadang kita tadi sudah mantap, ada lagi yang datang memuji. Pujiannya itu luar biasa. Ya. Dan orang yang paling suka dipuji itu orang-orang sufi. Syekh-syekh, kiai-kiai. Ya, kalau tidak disanjung-sanjung itu. Nah. Ya, ada sampai ada orang ketika dijabat tangannya, dia minta kasih begini tangannya. Ya. Jabat tangan dia kasih begini tangannya sama orang supaya dicium. Ya kan? Pertanyaan bagus sekali. Bismillah, Ustaz. Mengapa ulama-ulama terdahulu jika terjatuh dalam kesalahan fatwa mudah diberikan udzur, sedangkan jika ulama belakangan yang tergelincir maka sangat susah diberi udzur? Contoh dalam masalah takwil, ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar dan Imam Nawawi masih diberi udzur dan ilmunya masih bisa diambil. Tetapi beda halnya dengan ulama yang sekarang. Jika mentakwil maka ilmunya tidak boleh diambil. Bedanya di mana? Hah? Kalau memang ulama salah, wajar. Itu kalau ulama ya, ulama sunnah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan sunnah, salah tetap diambil ilmunya. Siapa bilang tidak? Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terdapat kesalahan pada beliau dalam permasalahan akidah, Ibnu Hajar. Tapi kenapa mereka diambil ilmunya? Kenapa bisa? Hah? Karena manhaj mereka asalnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kapan jelas baginya Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka ikuti. Dasar mereka dari awal itu adalah manhaj salaf. Kemudian terjatuh dalam kesalahan, wajar. Namanya manusia. Kalau memang asalnya dia adalah ahlu sunnah, jatuh dalam kesalahan yang seandainya ditegur, saya yakin kalau ditegur dia dan jelas dalilnya, dia akan rujuk itu. Makanya seperti ini, ilmunya diambil, kesalahannya tidak boleh diambil, tapi belajar sama dia boleh. Kenapa? Sebab dia punya manhaj, asalnya manhaj salaf. Jelas? Tapi ketika ada orang jatuh dalam kesalahan seperti Imam Nawawi, tetapi memang asalnya bukan akidahnya akidah salaf, nah itu tidak bisa diambil. Bedakan ya. Memang dia akidahnya Asy'ariyah, memang akidahnya ta'wil, memang misalnya ya, memang asalnya memang dia akidahnya bukan akidah salaf, manhajnya bukan manhaj salaf. Dia beragama bukan mengikuti manhaj salaf, tapi beragama dengan penafsiran sendiri misalnya. Ketika dia jatuh dalam kesalahan yang sama, beda menyikapinya, beda. Paham ya? Jadi kalau dia asalnya salaf, manhaj yang dia ikuti manhaj salaf, jatuh dalam kesalahan yang seandainya ditegur, dan orang yang mengikuti manhaj salaf, kalau ditegur pasti mendengar, pasti kembali, pasti rujuk itu. Makanya seperti ini tetap diambil ilmunya. Seperti Ibnu Hajar. Paham? Ibnu Hajar diambil ilmunya atau tidak? Diambil. Kenapa? Sebab memang beliau prinsipnya adalah prinsip salaf. Manhajnya manhaj salaf. Jatuh dalam kesalahan itu wajar. Wajar. Jelas ya? Baik. Dan ulama-ulama banyak yang tidak ada ulama yang maksum. Mesti ada kesalahannya. Mesti ada. Jelas ya? Pasti ada. Tinggal dilihat ulama ini asalnya manhajnya apa. Kalau dia manhajnya asalnya Al-Quran dan Sunnah, jatuh dalam kesalahan, kemudian belum ada hujjah yang sampai kepadanya, ya tetap di Ahlus Sunnah diambil ilmunya. Baik. Tapi kalau sudah melenceng dari manhaj salaf dan diperingati, justru membela, ma'assalam, ya kan? Justru membela, justru menyerang orang yang memperingatinya. Nah, ini yang tidak dianjurkan untuk mengambil ilmu darinya. Bisa dibedakan ya? Dia bertanya ini, kenapa diberi udzur? Ya, diberi udzur kalau memang asalnya dia manhaj salaf jatuh dalam ke salaf, diberi udzur. Diberi udzur. Ya. Nah, ini sudah lewat pembahasannya. Boleh kita meruqyah manusia, sudah lewat pembahasan ruqyah. Bagaimana hukumnya jika seseorang telah mengetahui keharaman merokok tetapi masih melakukannya dengan terang-terangan? Sudah tahu hukumnya, sudah tahu haram, masih melakukan. Ya, apa kira-kira mau dibilang? Sudah tahu tapi masih melakukan. Terang-terangan lagi. Ya. Kalau masih sembunyi-sembunyi, ya masih mending. Tapi tetap dosa. Ini terang-terangan. Iya. Baik. Mau dibilang apa ini? Kalau orang tidak tahu hukum, ya ini sudah tahu, dia sudah akui haram, tapi masih melakukan, ya tanpa rasa malu juga di depan orang merokok, tuh, ya pasti dosanya lebih besar lagi, jelas. Kenapa? Karena dia berbuat dalam keadaan sampai ilmu kepadanya. Ya, tapi sampai ilmu kepadanya dia tetap berbuat. Beda dengan orang yang tidak sampai ilmu, ya boleh jadi Allah maafkan, boleh jadi tidak, tetapi dosanya tidak sama dengan orang yang sudah berilmu. Tapi dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Walau syi'na larafa'nahu biha. Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan angkat derajatnya. Kami angkat derajatnya disebabkan karena ilmunya. Kalau kami mau, kami angkat derajat disebabkan karena ilmunya. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, ilmu tentang kitab. Dia punya ilmu ya. Ilmu itu kalau diamalkan terangkat atau tidak derajat? Terangkat. Tapi ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, Allah tidak angkat derajatnya. Makanya Allah katakan, seandainya kami mau, kami angkat derajatnya dengan ilmunya. Tetapi apa? Walakinnahu, akan tetapi, akhlada ilal ardh. Sayangnya, dia lebih condong kepada dunia daripada ilmunya yang dia tahu. Ternyata dia lebih memilih dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, kata Allah. Dia punya ilmu ya, tahu ilmunya, tetapi dia tidak amalkan ilmunya. Kenapa? Lebih condong kepada dunia dan ikut hawa nafsu. Apa kata Allah? Famathaluhu, maka perumpamaan orang itu, perumpamaan orang yang seperti ini, kamathalil kalbi, seperti anjing. Seperti anjing, kata Allah. Siapa yang diumpamakan oleh seperti anjing? Orang yang tahu Alkitab, tahu Al-Quran dan Sunnah, tahu ilmu, tetapi tidak mengamalkan. Karena apa? Karena dunia dan ikut hawa nafsu. Ya, maka diperumpamakan dia seperti anjing. Ya, dan hewan yang paling yang paling keras larangannya untuk ditiru itu anjing. Makanya kalau sholat selalu disebut, jangan kamu duduk seperti duduk anjing, jangan kamu sujud seperti sujudnya anjing, kan begitu. Kenapa? Sebab hewan yang paling buruk itu anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas, kalau engkau halau, dia akan julurkan lidahnya. Kalau engkau biarkan juga, dia julurkan lidahnya. Itulah anjing. Selalu keluar lidahnya. Ya kan begitu anjing ya? Jalan keluar, duduk keluar. Kata Ibnu Qayyim, coba kamu lemparkan daging. Kalau ada anjing 3-4 ekor anjing, lempar daging. Ada yang mau berbagi? Tidak ada. Itulah anjing, rakus. Ya. Baik. Yang jelasnya perumpamaan dalam Al-Quran ada yang diperumpamakan seperti apa itu? Kamatsalil himar, seperti keledai. Itu juga orang yang tahu ilmu tapi tidak beramal. Jadi kadang Allah umpamakan seperti keledai, kadang diperumpamakan seperti anjing. Ya. Tahu ilmunya, tahu itu haram, tidak boleh, tapi dia lakukan. Bahkan terang-terangan lagi. Walaupun saya tidak katakan dia anjing ya, tapi khawatir ya, jangan sampai seperti ayat yang disebut dalam Al-Quran tadi. Baik. Yang jelasnya kalau sudah tahu hukum, bahaya. Kalau tahu hukum, bahaya. Ya apalagi sampai terang-terangan di depan manusia. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini nanti dibahas juga. Sementara sholat ada riya, bagaimana caranya? Nanti ada pembahasannya. Tarbiyah juga, dua pertanyaan terasal tarbiyah. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.